بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، أيها الإخوة عزنا الله وإياكم، نعمة الله سبحانه وتعالى terus menerus tercurahkan kepada kita semua, dan kewajiban kita sebagai hamba adalah mensyukuri Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat tersebut, karena dengan kita mensyukuri Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan menambahkan nikmat-nikmat tersebut. La in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur, kata Allah Subhanahu wa taala, niscaya aku akan tambahkan nikmatku kepada kalian. Dan janji Allah Subhanahu wa taala adalah hak, adalah benar. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak pernah menyelisihi janjinya. Pada subuh hari ini, hari Senin, subuh yang ke-28 dari bulan Ramadhan tahun 1442 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 10 Mei tahun 2021 Miladiah, dan insya Allah kita akan membacakan majlis yang ke-25 dari majalis Syahri Ramadan Al-Mubarak. Kata Syekh Al-Allamah Al-Doktor Salih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan Hafizahullah, Al-Majlisul Khamisu Wal-Ishrun, majlis yang ke-25, Fin nazari ila wajihillahil karim wabayani asbabi husulihi. Di majlis ini beliau menerangkan tentang memandang ke wajah Allah yang mulia, yang ini merupakan nikmat tertinggi dan nikmat terbesar. Wabayani asbabi husulihi, dan sebab seseorang bisa melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka setelah beliau memuji Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian bersalawat dan memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau mengatakan, wa ba'd, fa'a'zamu na'imin yanaluhu ahlul jannah ru'yatu wajhi rabbihim al-karim. Fa'a'zamu na'imin, maka nikmat terbesar, nikmat yang teragung yang akan dirasakan oleh ahlul jannah adalah ru'yatu wajhi rabbihim al-karim, memandang ke wajah Allah yang mulia, memandang ke wajah Rabb mereka yang mulia. Nah, dan kenapa dikatakan bahwa ini adalah nikmat yang terbesar dan teragung? Karena ketika orang-orang beriman melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat, nikmat-nikmat surga yang lainnya terlupakan. Nikmat mendapatkan istri-istri dari kalangan bidadari mendapatkan tempat tinggal, istana yang indah, yang megah, itu terlupakan semuanya. Nah, kama thabata dzalika fil Qur'anil Karim wa fi sunnatil mutawatirah wa fi ijma'i ahli sunnati wal jamaah. Sebagaimana yang demikian ini telah sahih berdasarkan keterangan di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam sunnah yang mutawatirah, dan juga ijma' ahli sunnah wal jamaah. Wa dzalika fi qoulihi ta'ala, dan yang demikian ini Allah terangkan di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah. Di dalam surah Yunus ayat yang ke-10. Nah, lil ladzina ahsanu, untuk orang-orang yang berbuat ihsan, al-husna, akan mendapatkan al-husna. Ini balasan yang pertama, akan mendapatkan al-husna wa ziyadah, dan mendapatkan tambahan. Wal husna dan al-husna di sini adalah al-jannah. Jadi al-husna hiya al-jannah. Jadi bagi orang-orang yang berbuat ihsan, mereka akan mendapatkan surga, akan masuk surga. Dan ini merupakan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang berjanji, maka Allah tidak mengatakan insyaallah, ya. Beda kalau kita yang berjanji. Ini janji Allah adalah pasti. Sehingga Allah memastikan bahwa untuk orang-orang yang berbuat ihsan, pasti mereka akan mendapatkan al-husna, yakni akan masuk surga. Wa ziyadah dan az-ziyadah di dalam ayat ini, hiya nadru ila wajhillahi al-karim, itu memandang ke wajah Allah yang mulia. Nah, memandang ke wajah Allah yang mulia. Wa fi qoulihi ta'ala, dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang lainnya, lahum ma yasha'una fiha, untuk mereka, untuk ahlul jannah, ma yasha'una fiha, apa yang mereka inginkan di dalam surga, yakni Allah beri apa saja yang mereka inginkan. Nah, subhanallah. Kalau di dunia kadang-kadang kita menginginkan sesuatu tapi Allah tidak memberikan. Ya. Nah. Dan kita harus yakini bahwa apa yang Allah tidak berikan itu berarti tidak memberikan kemaslahatan kepada kita. Walaupun menurut kita itu baik, tapi seandainya baik, pasti Allah beri. Nah, di akhirat nanti, di dalam surga, Allah menyediakan untuk ahlul jannah ma yasha'un, apa yang mereka inginkan, yakni al-jannah. Waladaina mazid, dan di sisi kami, kata Allah, ada mazid, ada tambahan. Wal mazidu an-nadru ila wajhillah, dan al-mazid dalam ayat ini adalah memandang ke wajah Allah, semakna dengan ayat tadi. Nah, dan ini dalam surah, ya, Qaf. Nah, wa qala subhanahu wa ta'ala, dan berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, wujuhu yawma idzin nadhirah, wajah-wajah orang yang beriman pada hari itu, nadhirah, berseri-seri, yakni bahiyatan hasanatan, yakni wajah-wajah mereka bahiyah hasanah, ceria, senang, indah. Ya, orang yang senang, kalau kita ketemu dengan dia itu kan enak lihat wajahnya itu, tidak cemberut. Nah, minan nadrah, dari kata nadrah, ila rabbiha nadirah, kepada Rabbnya memandang. Nah, dan ini merupakan dalil ahlus sunnah wal jamaah yang menunjukkan bahwa ahlul jannah akan melihat dan memandang kepada Allah dengan mata kepala, bukan dengan mata hati. Kenapa? Karena memandang di sini disandarkan ke wajah. Wujuhun yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Ini ada penyebutan wujuh, wajah. Berarti yang melihat Allah adalah mata yang ada di wajah, mata kepala, bukan mata hati. Nah, aitara rabbaha bil absari ayanan ikraman laha. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang beriman melihat Rabb-nya bil absar, dengan mata kepala, ayanan, dengan jelas. Ya. Tanpa saling mendorong satu dengan lainnya, dengan bebas semua orang bisa melihatnya, semua ahlu jannah bisa melihatnya. Ikraman laha, sebagai bentuk pemuliaan Allah terhadap mata manusia, di mana mata mereka bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan mata manusia di akhirat, mata ahlu jannah adalah mata yang sempurna, sehingga dia bisa melihat Allah yang maha sempurna. Wa fi qoulihi ta'ala 'anil kuffar, dan firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang kafir. Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Dalam surah Al-Mutaffifin. Nah, tadi dalam surah Al-Qiyamah, ya. Dalam surah Al-Mutaffifin Allah terangkan tentang orang-orang kafir bahwa mereka itu dihijabi. Kalla innahum 'an rabbihim, sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka orang-orang kafir dari Rabb mereka pada hari itu, yakni pada hari kiamat, la mahjubun, sungguh mereka dihijabi. Yakni mereka tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kana al-kuffaru mahjubina 'an ru'yati rabbihim fa innal mu'mina ghairu mahjubin. Maka apabila orang-orang kafir dihijabi dari melihat Rabb mereka, dari melihat Allah Subhanahu wa taala, berarti ini memiliki makna orang-orang yang beriman tidak terhijabi. Sehingga ayat ini dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ini termasuk ayat yang dijadikan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk menunjukkan bahwa orang-orang beriman bisa melihat Allah di akhirat. Karena yang dihijabi hanya orang-orang kafir, berarti orang-orang beriman tidak dihijabi. Nah, ini makna yang tersirat di dalam ayat ini. فَالنَّذْرُ إِلَى وَجْهِ اللَّهِ الْكَرِيمِ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ ثَابِتٌ لَا شَكَّ فِيهِ. Maka memandang ke wajah Allah yang mulia bagi ahlul jannah, ini sesuatu yang ثابت, sesuatu yang pasti, tidak ada keraguan padanya. وَهُوَ الَّذِي وَهُوَ أَلَذُّ نَعِيمٍ, dan ini adalah kenikmatan yang paling lezat. وَذَلِكَ جَزَاءٌ لَهُمْ, dan ini sebagai balasan untuk mereka. Li'annahum amanu bihi fid dunya bil ghaib, karena mereka beriman di waktu di dunia kepada perkara yang ghaib. Nah, amanu bihi walam yarau, mereka beriman kepada Allah di dunia walaupun mereka tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa fa akramahumullahu jalla wa ala bi an tajalla lahum fid daril akhirah liyarahu ayanan. Maka Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka dengan Allah menampakkan dirinya di hadapan mereka di akhirat nanti, agar mereka bisa melihat Allah dengan mata kepala mereka. Fa haula'il ladzina amanu bihi fid dunya wa lam yarau, maka mereka-mereka yang beriman kepada Allah di dunia ini dalam keadaan mereka tidak melihat Allah, kana a'dhamu jazaihim, adalah balasan yang paling besar bagi mereka. Annahum yaraunahu yawmal qiyamah wa yataladzadzuna biru'yatihi, bahwa mereka akan melihat Allah pada hari kiamat dan berlezat-lezat dengan memandang kepadanya. Nah, sehingga itu merupakan kenikmatan yang paling nikmat. Nah, wa fil hadis sahih al-muttafaqi alaih, dan dalam hadis yang sahih yang disepakati atasnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum Satarona rabbakum yawmal qiyamati kama tarona al-qamara laylatal badri wa kama tarona asy-syamsa sahwa laisa dunaha sahabun. Sesungguhnya kalian, kata Rasulullah, akan melihat Rabb kalian pada hari kiamat sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama, yang disamakan, yang diserupakan oleh Rasulullah adalah cara memandang, bukan menyamakan Allah dengan bulan. Ya, jangan sampai ada anggapan, oh di sini Rasulullah menyamakan Allah dengan bulan. Yang disamakan oleh Rasulullah adalah cara kita memandang. Di akhirat nanti, ketika kita memandang kepada Allah dengan bebas, la tudamuna fi ru'yati, kalian tidak berdesak-desakan dan tidak saling mendorong satu dengan lainnya untuk melihat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kalian juga bisa bebas melihat bulan purnama tanpa harus menggeser yang lain. Ini minggir, saya mau lihat. Ya kan? Kita bisa bebas melihatnya. Nah, wa kama tarawna asy-syamsa sahwa, dan sebagaimana kalian melihat matahari ketika cerah, tidak ada awan. Ya. Nah, wa dzalika li anna Allah jalla wa ala yu'tihim fil akhirati quwwatan yastati'una biha ayyara rabbahum. Dan yang demikian ini karena Allah azza wa jalla memberikan kepada mereka, memberikan kepada ahlul jannah di akhirat nanti kekuatan yang dengannya mereka bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Amma fi hadhihi dunya, adapun di dunia ini, fa innahu la yura subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat. Kenapa? Li anna an-nasa la yastati'una ru'yatahu, karena manusia tidak sanggup melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama hadis menerangkan di antara sebabnya pula bahwa mata manusia di dunia adalah mata yang lemah, mata yang bisa terkena penyakit, bisa menjadi buta, dan mata yang akan hancur sehingga tidak sanggup dan tidak mampu memandang ke zat yang maha kekal. Nah, tidak sanggup. Adapun di akhirat, karena mata ahlul jannah adalah mata yang kekal, tidak akan hancur, tidak akan terkena penyakit, maka itulah kekuatannya sehingga bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Lianna an-nasa fi hadhihi dunya dhi'aful ajsam wal madarik wal hawas. Karena manusia di dunia ini lemah tubuhnya, lemah akalnya, lemah pula indranya. Fala yastati'una ru'yata rabbihim azza wa jal, sehingga mereka tidak sanggup melihat Rabb mereka azza wa jal. Wa aidan liyatimma lahumul imanu bil ghaibi, dan juga kenapa Allah tidak bisa dilihat di dunia, agar supaya keimanan mereka terhadap perkara gaib itu sempurna. Ya, agar keimanan mereka terhadap perkara yang gaib sempurna. Alladzi huwa a'la darajatil iman, yang mana beriman kepada perkara gaib termasuk beriman kepada Allah, ini adalah tingkatan iman yang paling tinggi, derajat iman yang paling tinggi, di mana kita yakin dan mengimani bahwa Allah ada padahal kita tidak pernah melihatnya. Nah, wa li hadza lamma sa'ala Musa alaihi salam wa huwa kalimullah azza wa jalla alladhi khassahu Allah bi an kallamahu taklima, karena inilah tatkala Nabiullah Musa alaihi salam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal Musa adalah kalimullah, Allah mengkhususkan beliau di mana Allah langsung berbicara kepada Musa alaihi salam tanpa perantara, sehingga beliau digelari dengan Kalimur Rahman, nabi yang diajak bicara oleh Allah langsung. Nah, wa asma'ahu kalaman biduni wasitatin malak, dan Musa mendengar ucapan Allah tanpa perantara malaikat. Bal kallamahu subhanahu wa ta'ala mubasyarah, bahkan Allah langsung berbicara kepadanya. Wa sami'a Musa kalamahu khatabahu, dan Musa mendengar ucapan Allah, pembicaraan Allah. Ma'a hadhil martabah allati nalaha Musa alaihi salam, bersama dengan tingkatan ini yang dicapai oleh Nabi Musa alaihi salam. Lamma sa'ala rabbah, ketika beliau meminta kepada Rabbnya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan menyatakan qala rabbi arini anzur ilaik. Nah, qala rabbi, Nabi Musa mengatakan, wahai Rabbku, arini, tampakkanlah dirimu kepadaku. Anzur ilaik, aku ingin melihat kamu. Ya. Nah, dan ketika Nabi Musa minta seperti itu menunjukkan bahwa Allah itu bisa dilihat, tapi bukan di dunia. Ya. Kenapa? Karena Nabi Musa meminta agar supaya Allah menampakkan dirinya, supaya Nabi Musa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya Allah tidak bisa dilihat di dunia dan di akhirat, tidak mungkin Nabi Musa meminta. Ya. Sebagaimana anggapan orang-orang Mu'tazilah, ya. Orang-orang Mu'tazilah. Naam. Yang nama barunya adalah Hizbut Tahrir. Naam. Mereka mengatakan Allah tidak bisa dilihat di dunia dan di akhirat. Nah, ini keyakinan mereka, Allah tidak bisa dilihat di dunia dan di akhirat. Adapun kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, dengan ayat-ayat yang sudah kita bacakan tadi, ditambah lagi dengan hadis yang sudah kita bacakan tadi, kita yakin bahwa Allah bisa dilihat di akhirat. Mereka mengatakan tidak bisa dilihat di dunia dan di akhirat. Kita mengatakan tidak bisa dilihat di dunia, tapi di akhirat bisa dilihat oleh orang-orang yang beriman. Nah, istaqa ila rabbihi hinama sami'a kalamah. Nabi Musa rindu melihat Allah subhanahu wa ta'ala ketika beliau mendengar ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, waqala, sehingga beliau mengatakan rabbi arini anzur ilaik, ya Allah tampakkanlah dirimu kepadaku, aku mau melihatmu. Qala Allah ta'ala, berfirman Allah subhanahu wa ta'ala, lan tarani. Di sini Allah menggunakan huruf lan. Lan dalam bahasa Arab itu menunjukkan kemustahilannya yang ada batasnya, bukan selama-lamanya. Ya. Nah, tapi orang-orang Mu'tazilah memahami lan di sini adalah lan yang menunjukkan kemustahilan selama-lamanya dunia dan akhirat. Dan ini menunjukkan bahwa dari sisi bahasa mereka juga kurang. Ya. Nah, dari sisi bahasa mereka kurang. Dan dari bahasa ini kemudian berkembang kurang pula dalam hal akidah dan seterusnya. Padahal lan ini menunjukkan kemustahilan dalam waktu terbatas, bahwa Allah tidak bisa dilihat hanya di dunia. Nah, yakni fi dunia. Li'annaka lan la tastati'u an tarani. Karena kamu, kata Allah, tidak bisa melihat aku. Ini Allah nyatakan ini kepada Musa alaihissalam, kamu tidak bisa melihat aku. Thumma innallaha arada ayyuriyahu ajazahu an ru'yatillahi fi hadhihi dunya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala ingin memperlihatkan kelemahan Musa alaihissalam, bahwa Musa tidak bisa melihat Allah di dunia. Faqala, maka Allah berfirman, walakin inzur ilal jabal, akan tetapi lihatlah kepada gunung yang ada di sana. Wal jabalu la syakka annahu asyaddu wa aqwa minal insan, dan gunung itu tidak ada keraguan bahwa gunung itu lebih keras dan lebih kuat dibandingkan manusia. Ya kan? Wa aslab, dan lebih kokoh. Wa ma'a hadza lam yastati al jabalu ayyabaqa lamma tajallallahu lahu subhanahu wa ta'ala. Walaupun gunung itu kokoh, kuat, keras, tapi gunung itu pun tidak sanggup tetap berada pada tempatnya ketika Allah menampakkan dirinya. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Maka tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan dirinya kepada gunung tersebut, gunung itu langsung hancur. Bagaimana manusianya? Gunungnya saja hancur, gunung tidak sanggup melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah menampakkan dirinya, gunungnya hancur. Ja'alahu turaban munhalan, gunung itu menjadi debu terhambur. Indakkal jabalu wasara turaba min azamatillahi subhanahu wa ta'ala, gunung itu rubuh, hancur dan menjadi debu dari keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak sanggup melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kharra Musa sa'iqa, sehingga Musa pun pingsan. Musa pingsan bukan karena melihat Allah, tapi karena melihat gunung itu hancur, ya kan? Nah, ketika Allah menampakkan diri, gunungnya hancur, Musa pingsan. Nah, tidak sanggup. Asabathul ghasyah, Musa alaihi salam pingsan. Wa ghusya alaihi minal haibati wal jalalati war ra'ah, Musa alaihi salam pingsan karena kebesaran Allah, kemuliaan Allah dan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa saqata 'alal ard maghshiyan alaihi, dan beliau pun jatuh di atas tanah dalam keadaan pingsan. Falamma afaqa wa dhahaba anhu ar-ra'u wal ghishyu, tatkala Nabiullah Musa alaihi salam sudah siuman, ya. Naam, wa 'adat ilaihi sihhatuhu wa idrakuhu, kemudian beliau sudah sadar kembali dan akalnya sudah kembali. Qala, beliau pun mengatakan, subhanaka tubutu ilaika wa ana awwalu mu'min, maha suci engkau ya Allah, saya bertaubat kepadamu, ya, dan aku adalah orang yang pertama beriman. Ini pada umat itu, ya. Nah, surah Al-A'raf ayat 143. Fadalla hadza ala anna Allah jalla wa ala la yarahu ahadun fid dunya mahma balagha minal martabah wal karamah. Maka ini menunjukkan bahwa Allah azza wa jalla tidak bisa dilihat oleh seorang pun di dunia ini, bagaimanapun kedudukan dan tingkatan serta karamah orang tersebut, tidak bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta Musa alaihi salatu wasalam lam yara rabbahu fi dunya, sampai-sampai Musa alaihi salam yang beliau adalah kalimullah, kalimur rahman, tidak bisa melihat Rabbnya di dunia ini, tidak bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala di dunia ini. Nah, tidak bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala di dunia ini. Wa kadzalika Muhammadun sallallahu alaihi wasallam lailata urija bihi ila as-sama'i lam yara rabbahu bi ainihi ala sahih. Demikian pula nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika malam dinaikkannya beliau ke langit, ya, yang dalam riwayat kan di Naam diterangkan bahwa beliau berjumpa dengan Allah. Rasulullah tidak melihat Allah dengan mata kepalanya. Ini yang sahih, pendapat yang sahih demikian. Ya. Wa hadzal ladzi alaihi jumhuru ahli sunnah, dan inilah pendapat yang dipegang oleh jumhur ahli sunnah. Annahu lam yara rabbahu bi ainihi, bahwa Rasulullah ketika Isra Mi'raj, ketika dinaikkan ke langit ketujuh, Rasulullah tidak melihat Allah dengan kedua matanya. Wa innama ra'ahu biqalbih, namun Rasulullah melihat Allah dengan kalbunya. Ya, Rasulullah melihat Allah dengan kalbunya, bukan dengan mata kepala. Fala ahadun yara rabbahu fi hadhihi dunya, maka tidak ada seorang pun yang bisa melihat Rabbnya, bisa melihat Allah di dunia ini. Wa innamar ru'yatu yadakhiruha Allahu karamatan li auliyaihi fil jannati yawmal qiyamah, dan hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ar-ru'ya ini sebagai kemuliaan yang Allah simpan untuk wali-walinya di dalam surga pada hari kiamat nanti. Fahumul ladzina yarawna, sehingga mereka itulah yang akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa taqarru a'yunuhum biru'yatih, dan akan menjadi sejuk hati-hati mereka dan pandangan-pandangan mata mereka ketika mereka melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yatana'amuna wa yataladzuna biru'yatir rabbi subhanahu wa ta'ala, dan mereka akan bernikmat-nikmat, berlezat-lezat dengan memandang Allah subhanahu wa ta'ala. hadza ma dallat alaihi al-adillatu tsabitatu min al-kitabi was sunnah wa ajma'a alaihi al-ulama'ul muslimin min as-salafis shalih wa atba'ihim. Dan ini yang telah ditunjukkan oleh dalil-dalil yang sahih dari Al-Kitab dan As-Sunnah dan yang telah disepakati oleh ulama kaum muslimin dari as-salafis shalih dan pengikut-pengikut mereka. Wa huwa subutu ru'yatir rabbi subhanahu wa ta'ala fid daril akhirah li'ibadihil mu'minin, yaitu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu bisa dilihat di negeri akhirat oleh hamba-hambanya yang beriman. Fala budda minal imani bidzalika wa i'tiqadih, maka ini harus diimani dan diyakini. Walidzalika ja'ala al-ulama'u al-imana birru'yati min masaili wa usuli i'tiqad. Karena inilah para ulama menjadikan pembahasan ini, yakni pembahasan ar-ru'yah, mengimani tentang ru'yatillah, termasuk permasalahan-permasalahan dan usul-usul dalam masalah akidah. Ya. Fayadkurunahu fi kutubil aqaid, sehingga mereka sebutkan perkara ini dalam kitab-kitab akidah, termasuk dalam ya kitab Na'am al-Aqidah al-Wasitiyah. Di sana dibawakan semua dalil yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan dilihat di akhirat nanti, ya. Dalil dari Al-Qur'an, demikian pula dari as-sunnah. Li ajli ayyataqidahul muslimu wa yusaddiqa bihi wa yu'mina bih, agar supaya muslim itu meyakininya, membenarkannya dan mengimaninya. Walladzi yajhadu ru'yatal mu'minin li rabbihim yaumal qiyamah yakunu kafira. Dan orang yang menentang, ya, orang yang menentang, mengingkari, menolak bahwa orang beriman akan melihat Allah pada hari kiamat nanti, orang ini adalah kafir. Ba'da ma'rifatil adillati ala thubutiha, setelah dia tahu tentang sahihnya dalil-dalil yang merangkan tentang perkara ini. Li'annahu mukadzibun lillah, karena ketika dia menentang berarti dia mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Wa mukadzibun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan juga ketika dia menentang berarti mendustakan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa mukadzibun li ijma'il muslimin, dan juga ketika dia menentang berarti mendustakan ijma' kaum muslimin. Nasallallahu al-afiyah wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa naktafi bi hadzal qadar, wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, hafizakumullah.